Mitra Bisnis, bencana asap Riau yang terjadi saat ini sebenarnya dimulai sejak 17 tahun lalu. Namun tidak pernah tuntas penanggulangannya. Sudah 17 tahun masyarakat di Riau menjadi korban kabut asap pekat akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Aparat hukum di Riau mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pun dinilai kurang tanggap dalam menuntaskan permasalahan hukum terkait pembakaran hutan tersebut. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, menurut Anda, kenapa masalah asap ini tidak selesai-selesai padahal sudah hampir 20 tahun terjadi? Sebenarnya kita ini ya, kita punya petani, rakyat kita ini kan kebanyakan. Karena kalau dibakar itu paling murah ongkosnya ya, kalau dia berkebun, dia melakukan pertanian kan biasa mereka bakar aja. Karena itu kita ini kan bahasa nomaden gitu ya, yang petani-petani yang juga bekerjanya di dalam rangka yang potong-potong, nanti pindah-pindah dan lain-lainnya. Dan itu mereka melakukan pembakaran hutan itu karena itu ongkos yang paling murah. Itu harus kita tertibkan keseluruhan, belum tentu pengusahanya yang bakar. Banyak sekali masyarakatnya yang bakar juga, untuk musir nyamuk pun mereka bakar. Itu daerah ya, daerah-daerah yang selam-selam itu, tapi tidak tahu akibatnya itu terbakar semuanya gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita disiplinkan juga dalam penegakan hukum kita dan juga mengedukasi rakyat kita ini. Tidak bisa cuma tuduh-menuduh saja, tiap-tiap tahun itu aja terjadi, tapi nggak lihat kita kalau memang salah itu dihukum dan lain-lain gitu loh. Tapi memang rakyat kita ya gitu, bayangkan aja. Ngusir nyamuk pun dia bakar sampah-sampah di sekitar rumahnya. Itu akhirnya kemana-mana itu, apa namanya, daripada kita punya kebakaran itu, sehingga tidak bisa dikontrol lagi. Nanti begitu juga, nanti itu juga kelapa sawit, biarpun dia mungkin dia terbatasan yang kelapa sawitnya juga terbakar misalnya. Nah, itu dituduh orang punya kelapa sawit yang bakar, sebenarnya juga enggak. Tapi yang mana yang betul-betul bakar, ya harus dihukum seberat-beratnya gitu loh. Nah, apakah tidak ada sejenis penyuluhan dari pemerintah mengenai pembakaran hutan dan bertani yang baik serta tidak merusak? Nggak ada duitnya untuk nyuluh-nyuluh. Kali sebagian untuk anak penyuluhan itu sebagian besar dikorupsi. Kalau itu penyuluhan tanpa hukum, nggak jalan. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.